terbayangkan kau gadaikan cintamu padanya. Semestinya ku miliki nikmat anugerah ilahi. Usah kau tangisi, biar ku sendiri nikmati pedihnya luka tanpamu di pelukku. Sungguh ku tak mampu menepis bayangmu karena kau tak